mungkin mau jadi karena ada dia yang pantas sayang panganan. Di waktu kita ada kita dalia ngana ciong padia tapi hati rasa tangis tapi hati rasa so ancur sekarang kita sadar dia yang pantas deh.